Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita telah melewati banyak pembahasan dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba' wal Ummahat, hak-hak kedua orang tua yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita sekian banyak kemudahan dalam bab-bab ilmu. Sebelum kita mulai, kami sampaikan kepada para ummahat, ibu-ibu, mohon dengan tenang kajiannya. Yang punya anak, mohon dikondisikan agar kita taklimnya bisa tenang, nyaman, dan khusyuk. Yang sudah sampai, jangan lagi ngobrol, jangan lagi membahas ini dan itu. Sekarang saatnya untuk menyimak kajian, ya. Jadi mohon untuk didengarkan, terlebih ummahat yang di masjid, itu suara antunna terdengar sampai ke depan, ya kan? Kalau antunna bersuara, ya. Jadi mohon suaranya dihentikan dulu. Sekarang kita dengarkan taklim, kita dengarkan faedah yang kita ambil dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba' wal Ummahat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Sampai kita pada pembahasan yang ke-10, al-mabhats al-ashir. Al-inayatu bibnihim aw bintihim biikhtiyari zaujati salihati lahu aw az-zauji salihi laha. Pembahasan yang ke-10 ini hendaknya orang tua atau wali memperhatikan putra-putri mereka dengan memilihkan pasangan yang saleh untuk mereka, baik istri salehah atau suami yang saleh. Jadi membimbing anak-anak itu sampai dia besar, sampai dia menikah. Kalau dia sudah sampai pada usia menikah, kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan yang saleh, ya, terhadap putrinya, ya. Demikian pula terhadap anak laki-lakinya, kewajiban orang tua untuk berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Innal inayata minal walidain bitahqiqi hadzal haq huwa min tamamin nasihati lahum wa min tahqiqi huquqihim. Sesungguhnya perhatian dari kedua orang tua dengan menerapkan hak ini merupakan termasuk dari kesempurnaan nasihat kepada mereka dan menerapkan hak-hak mereka. Wa 'alal aba, wajib bagi seorang ayah, an yahdhar, untuk berhati-hati, min 'adlil bint wa ijbariha 'ala az-zawaj mimman la turidu az-zawaj minhu. Bagi seorang ayah hendaknya berhati-hati, jangan serampangan dalam bersikap terhadap putrinya. Jangan memaksa putrinya untuk menikah kepada orang yang tidak dia inginkan. Wal iyadu billah. Khasatan in kanat qad radathu li'adami diyanatihi aw qillatiha. Terlebih lagi seorang putri telah menolak pinangan dari laki-laki yang meminangnya dengan alasan yang sangat mendasar, dengan alasan yang sangat masuk akal. Apa alasannya? Yang datang kepada sang wali adalah orang yang tidak memiliki agama. Tidak memiliki agama di sini maksudnya bukan, ya bukan beragama Islam, bukan, dia status KTP-nya Islam, namun ya tingkah lakunya bukan Islam, tingkah lakunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari salat, jauh dari ibadah, atau sedikit agamanya. Maka orang tua hendaknya mendukung ketika anak tidak menginginkan yang demikian ini. Ya, jangan sampai anak itu dengan paksaan ketika dia ingin menikah. Ya, jangan terjadi paksaan. Hati-hati bagi seorang ayah, demikian pula seorang ibu. Wa nu'akkidu huna 'ala annahu yajibu 'ala al-ab, dan kita tekankan di sini wajib bagi sang ayah an yattaqiyallaha fi ibnatihi, untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan putrinya. Fayabhas laha 'ala az-zawj as-salih an-nafi' alladhi yanfa'uha, hendaknya dia mencari untuk putrinya suami yang saleh, suami yang memberikan manfaat terhadap sang putri tersebut. Wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, yang menjaganya di kehidupan dunianya dan menjaga agamanya. Wa yakunu aminan 'alaiha, sehingga menjadi amanah terhadap putri tersebut biidznillah ta'ala. Kadang sebagian orang tua lebih mempertimbangkan sisi duniawi dari calon yang akan menikahi anaknya. Kalau duniawinya lancar, pekerjaannya sudah mapan, nah ini berarti layak untuk diterima, terima saja. Namun tidak memperhatikan sisi agama, bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulannya. Ini yang membuat sedih. Hanya memperhatikan sisi dunia. Dunianya berhasil, sudah sarjana, sudah punya ini, punya itu, sudah banyak hartanya. Ketika terjadi pernikahan, terjadi rumah tangga, tidak tahan lama, hanya berapa tahun. Kenapa? Karena ternyata akhlaknya tidak baik. Inilah di antara bentuk kekeliruan dari para wali, hanya memperhatikan sisi duniawi. Perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah tatkala seorang itu beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Ketika laki-laki tersebut orang soleh, walaupun dia tidak berharta banyak, walaupun hartanya pas-pasan, walaupun dia orangnya biasa saja, kalau itu orang soleh, percayakan anak kita kepada mereka, percayakan putri kepada mereka. Kenapa? Karena orang soleh tidak akan menyia-nyiakan seorang wanita, mengetahui betapa mulianya wanita itu, betapa harus dijaganya wanita itu. Dia memiliki, mengetahui hak-hak wanita. Wanita itu tidak boleh diperlakukan buruk, wanita itu tidak boleh dipukul, ya kan? Orang soleh tahu haknya, ya. Tahu, mengerti haknya, ya. Sehingga walaupun tidak berharta, orangnya biasa, akan tetap jalan rumah tangga itu, akan tetap langgeng rumah tangga itu. Kalau sang istri mulai mengeluh, dia menasehati, dia menggembirakan, dia mencandai istrinya, dia berbuat baik kepada istrinya, walaupun tidak berharta, walaupun tidak berharta. Karena kebahagiaan itu tidak dinilai dengan harta. Kebahagiaan itu tidak dinilai dengan harta. Coba bayangkan kalau kebahagiaan itu dinilai dengan harta. Ada orang yang memberikan kepada kita uang, ya kan? Mungkin 1 juta atau 10 juta. Tetapi cara mengasihnya itu, cara memberinya itu dilempar ke muka kita. kira-kira kita bakal terima atau tidak uang itu? Kira-kira bakal tersinggung atau tidak? Tersinggung, ya? Tersinggung, marah kita. Loh, tapi kan kebahagiaan itu dengan harta, ya. Kalau kalau kita mikirnya kebahagiaan dengan harta, ya kita nggak akan tersinggung. Dan orang yang seperti ini ya biasanya nggak punya itu lagi, sudah nggak punya malu, ya. Tapi kalau kita masih punya malu, kita tersinggung, kita bakal marah, ya kan? Nah, ini menunjukkan apa? Kebahagiaan itu bukan dengan harta, bukan tolok ukur kebahagiaan itu dunia, bukan. Tetapi kebahagiaan itu amal saleh. Ketika kita beramal saleh, Allah berfirman, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unta, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan kami berikan kepadanya, kata Allah, kehidupan yang baik. Itu janji Allah ini. Di dunia kehidupannya baik, tentram, nyaman, rumah tangganya akur. Kenapa? Karena dia beriman dan beramal soleh dalam kesehariannya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balasi, kata Allah, sebaik-baik balasan, yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan semasa di dunia. Maka dari itu hendaknya kita, ya, selaku seorang wali atau ayah, hati-hati terhadap putri, ya, terhadap putri kita. Jangan sembarangan memilihkan laki-laki untuk putri kita. Hati-hati, carikan laki-laki yang soleh. Karena kalau laki-laki itu yang soleh, dia tahu hak-haknya, bagaimana cara bermuamalah dengan perempuan, bagaimana cara bermuamalah dengan istri, apa sikap yang harus diambil, ya. Jangan sembarangan diserahkan kepada orang yang tidak soleh. Ternyata walaupun dia berharta, ya, ternyata rumah tangganya hancur. Rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena tolok ukurnya harta. Jangan, jangan dijadikan tolok ukur harta dalam memilihkan pasangan untuk anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, idza atakum man tardahu dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho terhadap agamanya, ridho terhadap akhlaknya, orang baik ini. Kita melihat orang baik, kita tahu, ya, orang baik, kesehariannya bagaimana, kehidupannya bagaimana, kenal, kita tahu, ya, al-taklim dia bagaimana, baik ini orang. Maka jangan sampai ditolak. Jangan sampai ditolak. Kalau ditolak, takun fasadan, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya. Itulah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pilihkanlah pasangan yang baik untuk putri kita. Jangan asal memilih, ya. Jangan asal memilih. Kesolehan adalah tolok ukur pertama yang harus dijadikan barometer bagi sang wali, yang harus dijadikan tolok ukur dalam memilihkan pasangan untuk putri-putrinya. Al-mabhas al-hadi asyar, pembahasan yang ke-11. Ad-du'a'u lahum bit-taufiq was-salah fi dhahril ghaib. Mendoakan sang anak dengan taufik, kebaikan, tidak di hadapan mereka. Yani ketika kita sedang sholat atau setelah selesai sholat, jangan lupa anak kita didoakan. Allahumma aslih li nafsi, Allahumma aslih li auladi, ya Allah, perbaikilah diriku, perbaikilah anakku, ya. Naam. Demikian pula ketika mungkin kita sedang marah kepada anak, itu doakan kepada mereka kebaikan, jangan keburukan-keburukan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Apa sebelumnya? Sebelumnya. Apa? Sebelumnya tahu. Hafal? Sebelumnya. Itu doa siapa itu? Kalau Rabbi auzi'ni Naam, doa yang Allah ajarkan, ya. Doa yang Allah ajarkan. Naam, ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aslih li fi dzurriyyati." Ya Allah, perbaikilah aku dalam dzurriyyati, keturunanku. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa man razaqahu Allahul inas, barang siapa yang dikaruniai anak perempuan, fa alaihi ridha bima katabahu Allahu lahu, maka wajib baginya untuk ridha, untuk menerima terhadap ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Mau diberi anak laki-laki, itu rezeki dari Allah. Mau diberi anak perempuan, itu juga rezeki dari Allah. Dua-duanya rezeki. Ya, jangan kita hanya memprioritaskan laki-laki, bukan perempuan. Jangan pula memprioritaskan perempuan, bukan laki-laki. Terima apa adanya, apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. "Yakhluqu ma yasha." Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. "Yahabu liman yasha inatha." Allah berikan anak perempuan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha' adh-dhukur, dan Allah berikan anak laki-laki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya, kalau diberikan anak laki-laki, terima. Diberikan anak perempuan, terima. Mungkin pinginnya laki-laki, kok perempuan lagi? Jangan kita menyesali. Inilah yang Allah berikan dan ini pasti baik untuk kita. Pilihan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Au zawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah berikan kepada mereka laki-laki dan perempuan. Ya, di antara manusia ada yang menjadi abul banat. Abul banat, dia adalah bapak dari para perempuan-perempuan. Abul banat, ya. Di antara manusia ada yang menjadi abul rijal, ya. Dia adalah bapak dari para lelaki, atau abul banin, ya. Bapak dari para lelaki. Di antara manusia ada yang abul banat, ada yang abul banin, ya, punya laki-laki dan perempuan. Inilah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tidak boleh kita iri, wah itu anaknya sudah laki-laki, ada satu, itu udah ada perempuan. Wah, gimana ini kita? Nah, jangan. Ya. Itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anak itu pemberian Allah, amanah dari Allah. Allah mengamanahi kita anak laki-laki, Allah mengamanahi kita anak perempuan, semuanya baik, ya. Tidak ada yang buruk. Pemberian Allah tidak ada yang buruk. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, bahkan Allah menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki menjadi mandul. Orang mandul pun itu ada hikmahnya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Fa hadhihi hikmatullah wa iradatuhu wa qadaruhu nafidhu fil ibad la radda li qada'ihi wa qadarihi. Ini merupakan hikmah dari Allah, kehendaknya dan ketentuan yang Allah perjalankan kepada para hamba, yang tidak bisa ditolak. Yang namanya ketentuan Allah, takdir Allah, tidak bisa ditolak. Wa kullu dzalika min indillah, semua itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan anak perempuan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah berikan anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bibanat, wajib bagi seorang hamba jika diberikan rezeki anak perempuan. Wa kullu waladihi banat, bahkan semua anaknya banat, semua anaknya perempuan. au aktsaruhu atau sebagian besar dari anak-anaknya perempuan, an ya'taniya bitarbiyatihin, untuk benar-benar membimbing mereka. Fa fi dzalika ajrun 'adzim, dan dalam hal itu terdapat pahala yang besar. Kalau biasanya ya orang-orang itu senangnya punya anak laki-laki. Anak perempuan itu tidak suka, ya. Sampai di masa jahiliyah demikian. Sampai anak perempuan ada yang dikubur hidup-hidup, ya. Sekarang tidak ingin punya anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat, anak yang dikubur hidup-hidup itu, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu, nanti akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, ya. Atas dasar apa mereka kok dibunuh? Karena dosa apa mereka dibunuh? Mereka tidak berbuat dosa apa-apa, ya. Maka memelihara anak perempuan itu pahalanya besar, besar di dalam Islam, ya. Islam sangat besar perhatiannya terhadap anak perempuan. Orang yang membimbing, memelihara dengan baik anak perempuan itu diberikan ganjaran yang sangat besar di dalam Islam. Dari Urwah bin Az-Zubair, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsatku. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya, qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Kata Aisyah, datang menemuiku seorang wanita yang bersamanya ada dua putri. Dia meminta kepadaku, meminta sesuatu kepadaku. Maka kata Aisyah, falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali satu kurma. Ini perhatikan. Perhatikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tawadhu'nya, betapa qanaahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya kecuali satu kurma. Sabar. Sabar mereka, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri para sahabat, sabar luar biasa sabarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi tamu, ya, didatangi tamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarga-keluarganya, "Hal indakum syai?" Apakah kalian punya sesuatu? Tidak ada. Kecuali ada air cuman, ya. Luar biasa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat qanaahnya, tidak selalu merasa kurang dengan pemberian suami, ya. Contohlah wahai para ummahat, wahai para wanita, bagaimana istri-istri para sahabat, bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membantu suami mereka, menyokong suami mereka. Mereka sangat sangat memperhatikan sifat qanaah, ya. Apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah itulah, ya. Jangan banyak meminta, jangan banyak menuntut kepada suami. Terima, ya. Apa yang diberikan oleh suami, terima. Kalau suami kekurangan, bantu. Bahkan, ya, disebutkan, ya, tentang Asma, Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar. Siapa Asma bintu Abi Bakar? Istri dari siapa? Ahsan. Istri dari Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ini keutamaannya besar sekali. Dia dijanjikan masuk surga. Dia juga menantu Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga sama Nabi. Apa hubungannya sama Nabi? Hah? Apa hubungannya sama Nabi? Hah? Dari pihak Khadijah ada, ya. Dari pihak Nabi juga ada. Zubair bin Al-Awwam menikahi seorang wanita, anaknya sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma, Asma bintu Abi Bakar. Kata Asma, kuntu angkulu an-nawa min ardi Zubair ala ra'si wa hiya minni ala thuluthail farsah. Luar biasa. Aku dulu pernah membantu Zubair bin Al-Awwam aku memindahkan an-nawa biji ya dari tanah, tanah punya Zubair ya, biasa bercocok tanam ya kan, aku letakkan di kepalaku ya, wa hiya minni ala thulutsai farsah, perjalanannya itu sangat jauh, ada thulutsai farsah, 2/3 farsah, 2/3 farsah itu ya dijelaskan oleh Syekh Arafat, kana taqta masafah, masafahnya itu perjalanannya itu sekarang ini diperkirakan 3700 kilo. Wa hiya tahmil ala ra'siha wa dhahriha, di diletakkan di kepala, diletakkan di punggung ya kan, dipikul. Nah, itu perjalanannya ribuan ya, ribuan kilo, masya Allah, masya Allah, luar biasa ya. Istri para sahabat benar-benar mereka itu ya membantu suami-suami mereka ya. Perhatikan di sini Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak ada kecuali satu kurma, itulah yang aku punya ya, satu kurma yang aku punya. Kalau sekiranya dunia tolok ukur kebahagiaan ya, tentu Nabi SAW orang yang paling kaya, tentu istri-istri Rasulullah SAW orang yang paling kaya, tetapi bukan dunia tolok ukur kebahagiaan itu, al-iman dan amal soleh ya. Perhatikan di sini Aisyah mengatakan, aku tidak punya kecuali satu butir kurma, satu butir ya. Kalau kita sering buka puasa itu banyak ya, satu wasoi ya, satu kresek, satu kotak kadang. Alhamdulillah makmur makmur. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali satu butir kurma. Fa'ataituha, aku berikan kepada wanita itu, faqasamatha bainab nataiha. Satu kurma itu dibagi dua sama wanita itu dengan anak kedua putrinya, dibagi dua. Gimana satu kurma dibagi dua? Nah, ditetak ya, dipotong ya kan, bagi. Apalah dapatnya? Ya, sedikit sekali dapatnya. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian dia pergi. Ini menunjukkan kepada kita walaupun sedikit kita memberi ya, tetap terhitung. Yang dihitung itu niatnya, ikhlas, bukan pemberiannya. Kadang sebagian manusia, masa ngasih segini? Nah, itu enggak boleh seperti itu. Tidak boleh mempertanyakan seperti itu. Siapapun yang memberi, berapapun yang diberi, itu niatnya yang dihitung ya, bukan nominalnya, bukan nominalnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, lihat di sini Aisyah cuma punya satu, satu bagi dua diberi sama Aisyah. Ya, tidak, itu ndak sajalah tanggung, masa ngasih satu? Tidak demikian. Ya, karena ketulusan itu yang dihitung, yang dinilai itu ketulusannya. Kemudian setelah aku beri, dia berdiri pergi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk menemuiku. Nah, perhatikan ini rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya ada satu butir kurma di rumahnya, luar biasa berarti. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana qanaahnya, bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Luar biasa. Ya, jangan kita katakan, wah itu nabi, itu istri nabi, beda dengan saya. Tidak, ya. Ya. Kewajiban kita adalah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, berupaya mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para wanita berupaya mencontoh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat radhiyallahu anhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk menemuiku, fahadatsuhu, aku ceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diserahi putri-putri ya, punya putri-putri, dia punya anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, memelihara mereka, memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi tempat tinggal mereka, memberi apa yang terbaik untuk mereka, mereka itu bisa menjadi sitar, menjadi tameng, menjadi penutup baginya dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini keistimewaan anak perempuan. Kalau kita punya beberapa anak perempuan, kita pelihara, mereka bisa menjadi pelindung kita dari masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa diremehkan anak perempuan ini. Keutamaannya besar kalau kita punya anak perempuan. Ya, jangan dianggap remeh anak perempuan. Jangan dikatakan wah, perempuan saja. Jangan. Keutamaannya besar kalau kita punya anak perempuan itu, bisa melindungi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul hadar minad du'a'i alaihim kama taqaddam bayanu dzalik, kata Syekh rahimahullah, wajib bagi orang tua untuk hati-hati. Jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada anak-anak walaupun dalam kondisi marah. Ya, karena doa orang tua itu ya bisa membuat anak sengsara. Hati-hati. Walaupun marah, doakan kebaikan. Jangan keluar ya nama hewan-hewan kepada anak-anak kita. Itu bisa menjadi contoh bagi mereka. Nanti mereka berbuat ke sesama mereka seperti itu juga. Keluar juga kebun-kebun binatang kepada kawan-kawannya. Kenapa? Karena ngambil dari orang tuanya. Ya, ketika marah kepada mereka. Jangan pula didoakan keburukan. Ya, tidak boleh mendoakan keburukan. Itu anak siapa kok didoakan keburukan? Ya. Doakan kebaikan. Lagi marah, Allah yahdik. Doakan seperti itu. Aslahakallah. Semoga Allah membimbingmu. Semoga Allah memperbaikimu. Begitu, ya. Itu biasa kalau di Arab, itu hal yang biasa. Kalau marah sama orang lain, itu doanya seperti itu. Aslahakallah. Itu biasanya sudah marah. Hadakallah. Itu biasanya marah. Allahu yahdik. Allahu yuslihuk. Itu marah biasanya. Dan biasanya mereka enggak suka kalau sudah didoain seperti itu sudah. Ya. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, kalau kalian dikatakan Allah yahdik ya, atau hadakallah, didoakan dengan hidayah, jangan merasa berat. Anta bihajatin ilal hidayah, kita butuh dengan hidayah. Karena mereka orang-orang Arab kalau sudah doa kayak gitu biasanya sudah enggak beres dia. Allahu yahdik. Aslahakallah. Tapi kalau orang Indonesia jarang mereka berdoa. Kalau marah itu jarang mendoakan kebaikan. Ya. Marah ya marah biasanya. Nah, pernah ada kejadian ya, orang Indonesia membuat marah orang Yaman. Dibuat marah. Kalau orang Yaman kan kalau marah dia berdoa. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Didoai lagi. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Tambah diganggu. Dia akan senang didoakan. Amin. Amin. Diganggu lagi. Aslahakallah. Amin. Karena orang Indonesia kan senang dengan doa-doa yang kayak gitu. Padahal dia gak tahu kalau dia lagi marah itu. Masya Allah. Baik kalau kita mencontoh yang seperti itu. Dari mereka orang-orang Arab. Ya, marah. Doa yang keluar. Doa-doa kebaikan. Aslahakallah. Hadakallah. Ya. Demikian, bukan malah keluar ucapan-ucapan yang kotor, bukan malah keluar doa-doa keburukan, ya. Jangan malah keluar laknat, jangan. Itu anak kita. Kalau kita laknat berarti apa yang diharapkan dari mereka kalau sudah keburukan semua yang keluar dari lisan kita? Ya. Nah. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan yang ke-9 dan ke-10, pembahasan yang ke-11 ini lumayan panjang ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi 9-10 tadi. Besok tadi. Oh, 9-10 tadi. Iya, besok 11.